Mitra Bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, potensi masalah yang paling berat untuk diatasi oleh pasangan Jokowi Ahok jika berhasil terpilih menjadi pimpinan Kota Jakarta adalah benturan dengan para pemodal besar yang selama ini telah aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengembangan Kota Jakarta dengan membangun kawasan-kawasan terpadu yang menyatukan hunian, perkantoran hingga fasilitas perbelanjaan dan pendidikan berada dalam satu wilayah. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah potensi benturan itu tidak bisa diatasi dengan model pemerintahan yang tegas serta keras seperti yang dilakukan oleh Gubernur Ali Sadikin misalnya? Begini ya, jangan dibandingkan dengan masanya Ali Sadikin. Masanya Ali Sadikin itu orang ditempeleng nunduk. Sekarang jangankan ditempeleng, dipelototi aja ngelawan, kita yang ditempeleng gitu. Dan dulu kan tidak ada konglomerasi besar-besar yang bisa neken gubernur. Sekarang ini tidak ada gubernur yang bisa mengabaikan tekanan-tekanan konglomerasi itu gitu. Ya, repotnya semua sudah terkapling-kapling ya Pak Her? Iya, iya. Udah bikin kapling-kapling sendiri gitu. Emang dinas pertamanan tata ruang di DKI bisa ngatur kawasannya Bakri di Kuningan, omong kosong itu. Otak masing-masing kan punya rencana masing-masing, punya kerangka apa yang bisa, yang dianggap ideal gitu. Kalau dia tabrakan dengan swasta-swasta seperti itu, dan tanpa kemampuan melobi yang canggih, jangan mimpi bisa jalan gitu. Jadi dia akan sulit sekali. Lantas, bagaimana Bapak melihat potensi benturan dengan pemerintah pusat? Ya, saya yakin ya kalau dengan pemerintah pusat itu mungkin tidak seberat lokal lah, tidak dengan swasta itu. Kenapa? Kalau pemerintahan SBY ini konsolidasinya dianggap belum selesai pun, dia tidak akan banyak mengganggu Jakarta, karena itu akan dampaknya image-nya ke pemerintah pusat gitu. Dan secara politis kalau tabrakan itu, berbenturan itu akan lebih menguntungkan Jokowi, dan saya kira rezim SBY nggak akan, siapapun yang duduk di pusat di pemerintahan nggak akan mengambil resiko itu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.